Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Belum sarapan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan ya? Perlu nambah lagi sarapannya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa ad-din Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Yang kita hormati bersama Guru kita, Ustaz kita, Sesepuh kita Al-Ustaz Al-Fadhil Ustaz Aunur Rafiq Ghufran Hafizahullah Ta'ala Para asatidah Yang kami hormati di Ma'had Al-Furqan ini Ustaz Ahmad Sabiq Hafizahullah Ustaz Abu Ubaidah Hafizahullah Dan para asatidah yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami Segenap wali santri wan dan wali santriwati Para santriwan dan santriwati Serta jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di salah satu taman-taman surga yang Allah sediakan di dunia ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Allahumma amin Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Jamaah sekalian yang kami hormati Nguyai seguru Apa artinya? Nguyai seguru itu Menaburkan garam di laut Itu kira-kira istilah yang pas ketika saya diminta ngisi di sini Karena di sini tempatnya para asatidah senior, ya, guru kita bersama, sesepuh kita Ustaz Aunur Rafiq, Hafizahullah Ta'ala, Ustaz Ahmad Sabiq, Ustaz Abu Ubaidah dan asatidah yang lainnya. Anak itu anak kemarin sore. Beliau-beliau ini sudah berdakwah. Sudah menulis Sudah menyebarkan dakwah sunnah di tanah air Di saat ana belum tahu tentang sunnah Di saat ana belum kenal apa itu salafi Sehingga kalimat yang paling cocok Apa tadi? Nguyai seguru Atau nguyai segara Itu menurut bahasa kami Ya, kalau menurut bahasa antum seguru. Ya. Kok mau datang Ustaz? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan wa idhas tan sahaka fan sah lahu atau fan sahu. Kalau saudaramu minta nasihat, sampaikan nasihat. Karena ada perintah ini. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka kami memberanikan diri untuk duduk bersama dengan guru kita Ustaz Abu Ubaidah di sini. Mohon nanti kalau ada yang enggak pas Ustaz dikoreksi Ustaz ya. Agak maju. Mic-nya aja yang saya majukan. Ya. Judul pengajiannya apa? Menuju surga bersama. Menuju surga bersama keluarga atau masuk surga bareng-bareng dengan keluarga. Keluarga itu kan kalimat yang luas. Keluarga itu mencakup bapak dan ibu. Ke atas lagi siapa? Kakek, nenek. Ke atas lagi siapa? Buyut. Ke atas lagi cangga. Ke atas lagi wareng. Ke atas lagi udek-udek siwur. Itu kan keluarga semua. Kalau ke bawah anak, ke bawah lagi cucu, ke bawah lagi cicit, ke bawah lagi anaknya cicit, ke bawah lagi cucunya cicit, ke bawah lagi cicitnya cicit. Berarti kan judul ini kan masuk surga bersama keluarga, berarti kan ke atas ke bawah berapa jumlahnya? Menurut antum itu terlalu muluk-muluk atau tidak? Jawab. Terlalu muluk-muluk atau tidak? Ya. Enggak. Enggak apa ti? Enggak apa iya? Enggak muluk-muluk. Enggak muluk-muluk. Karena memang kita itu disuruh kalau urusan akhirat pasang cita-cita setinggi-tingginya. Itu yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sehingga ketika kita punya cita-cita pengen masuk surga lengkap dengan keluarga besar kita, itu bukan sesuatu yang dilarang oleh agama kita. Karena kalau urusan ukhrawi kita memang disuruh untuk pasang cita-cita setinggi-tingginya. Dalilnya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kalian berdoa kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga yang paling tinggi. Beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannah. Surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah. Fauqahu arsyur rahman, di atasnya ada arsy-nya Allah azza wajalla. Jadi kalau urusan akhirat kita tuh disuruh pasang tinggi-tinggi cita-cita. Jadi keliru kalau misalnya ada yang mengatakan, ya sudahlah, ana di emperan surga aja enggak apa-apa. Enggak benar. Kalau giliran urusan dunia, ya enggak apa-apa lah ana digaji sebulan 30 juta enggak apa-apa. Oh, 30 juta enggak apa-apa. Kalau urusan duniawi pasang cita-cita terlalu tinggi, kalau urusan akhirat ya sekedarnya saja. Enggak. Boleh enggak punya cita-cita digaji 30 juta sebulan? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Ya. Boleh. Tapi siapa yang membuat jinjin dengan segitu? Berarti boleh atau tidak kita punya cita-cita seperti ini? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Mungkin. Mungkin. Karena itu telah Allah sampaikan dalam Al-Quran. Mungkin karena Allah telah sampaikan itu dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd surat nomor berapa? Angkat tangan. Kasih hadiah. Masya Allah, tabarakallah. Silakan. Masya Allah. Barakallah fi. Barakallah fi. Surat Ar-Ra'd itu surat nomor pinten? 13. Oh iya. Di sini ada yang orang non Jawa? Angkat tangan yang non Jawa. Minoritas atau mayoritas? Minoritas atau mayoritas? Tapi antum sudah mulai adaptasi atau belum? Belum. Kalau ana selipkan bahasa Jawa ndak apa-apa? Ndak apa-apa atau papa? Ndak apa-apa. Alhamdulillah. Jadi tolong ana dimaafin nanti kalau pakai bahasa Jawa sedikit-sedikit ya. Insyaallah enggak semuanya. Dalam surat apa tadi? Ar-Ra'd. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 23. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, jannatu 'adnin yadkhulunaha. Surga 'adn itu akan dimasuki oleh manusia-manusia, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden itu disediakan untuk manusia-manusia yang beriman plus waman solaha min abaihim plus ayah ibu dan bapak ibu mereka yang soleh, wa azwajihim dan pasangan mereka yang soleh dan solehah, wa dzurriyyatihim dan keturunan mereka yang soleh dan salehah. Itu kan keluarga besar. Aba itu bapak-bapak ke atas, ibu-ibu ke atas. Azwaj itu pasangan. Di sini Allah menggunakan kata azwaj, bukan zauj. Bukan satu. Berarti kalau istrinya empat bisa enggak masuk surga semuanya? Bisa. Kalau memenuhi syarat, syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Kalau cuma buat gaya-gayaan ya wallahu a'lam. Ya. Wa azwajihim wa dzurriyyatihim dan keturunan mereka. Berarti keturunan ini bisa ke bawah tadi. Anak, cucu, cicit dan seterusnya. Jadi mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Mungkin. Walaupun bisa jadi ada di antara keluarga kita yang level keimanannya di bawah kita. Yang namanya keluarga kan gak semuanya level keimanannya sama tuh. Ada yang tinggi, ada yang pas-pasan. Ada yang sholat wajibnya plus sholat sunnah, ada yang cuma sholat wajibnya tok, ada yang puasa wajib plus puasa sunnah, ada yang cuma puasa wajib tok, ada yang hafalannya 30 juz, ada yang hafalannya cuma juz 30, bahkan ada yang hafalannya cuma 3 surat dari dulu sampai sekarang. Apa itu? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Surat favorit. Ya. Dari dulu hafalannya cuma segitu. Berarti kan antara satu anak dengan anak yang lain, antara bapak dengan ibu, antara kakek dengan nenek dengan buyut, itu kan imannya bisa beda-beda. Tapi karena belas kasihan Allah Subhanahu wa taala, perbedaan level keimanan tadi tidak menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan karunia-Nya menggabungkan manusia-manusia yang level keimanannya pas-pasan dengan yang level keimanannya tinggi karena satu keluarga. Allah sampaikan itu dalam surat At-Tur. Surat nomor berapa? Angkat tangan. Jangan buka Quran. Surat nomor berapa? Angkat tangan. Ya. Barakallahu fiik. Fadhal. Sini. Maju. Maju, Pak. Dari mana, Pak? Tuban, Masya Allah. Ini harus habis nih bukunya nih. Habis. Harus habis, Masya Allah. Piye iki? Kalau enggak habis ana bawa berarti gitu ya. Dalam Al-Quran surat At-Tur nomor berapa tadi? 52 ayat 21 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum zurriyatuhum biiman, dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh keturunan mereka dengan keimanan pula. Alhaqna bihim zurriyatahum, maka keturunan mereka ini akan kami gabungkan dengan ayah-ayahnya, dengan ayah dan ibunya. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, innallaha la yarfa'u dzurriyyatal mu'min fi darajatihi. Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya akan menggabungkan keturunannya kaum mukminin dengan orang tuanya, wa in kanu dunahu fil amal, walaupun anak-anaknya ini level keimanannya di bawah level keimanan orang tuanya. Subhanallah. Untuk apa? Litaqarrabihim 'ainuh, supaya orang tuanya tambah bahagia. Itu yang tadi disampaikan oleh beliau, reuni keluarga di mana? Di surga. Memungkinkan. Kemudian Allah menjelaskan firman-Nya, "Wa ma alatsnahum min 'amalihim min syai'." Karunia yang Allah berikan tadi tanpa harus mengurangi pahalanya ayah yang lebih beriman tadi. Jadi enggak harus misalnya bapaknya ini di tingkat 100, anaknya di tingkat 1, enggak harus syaratnya supaya anaknya naik itu bapaknya turun dulu level 50, baru anaknya dinaikkan level berapa? 50, enggak. Tanpa harus mengurangi jatah pahalanya orang yang level keimanannya lebih tinggi. Itu semata-mata karena karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cita-cita yang kita canangkan ini, cita-cita yang tinggi atau yang rendah? Tinggi atau rendah? Setiap cita-cita tinggi itu membutuhkan fokus. Apa fokus? Konsentrasi. Fokusnya apa? Fokusnya mengejar cita-cita tersebut. Surga di adanya di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Walaupun di dunia juga ada surga, tapi surga yang hakiki ada di akhirat. Sehingga kalau kita pengin bukan sekedar masuk surga, akan tetapi masuk surga bersama dengan keluarga kita, maka kita harus punya fokus akhirat. Sedangkan dunia tidak kita lupakan. Kalau banyak orang di zaman ini fokus dunia tanpa melupakan akhirat. Kalau orang yang beriman fokus akhirat tanpa melupakan dunia. Banyak orang gagal untuk mendapatkan cita-cita mulia ini karena salah fokus. harusnya fokus ke akhirat, tidak melupakan dunia, tapi kebalik, fokus dunia dan tidak melupakan akhirat. Itu kebalik. Indikatornya apa Ustaz? Indikatornya kalau diajak ngaji, kapan ada pengajian? Oh insya Allah hari Ahad besok di Masjid Al-Furqan. Oh iya insya Allah siap, kalau enggak tabrakan dengan jadwal futsal. Ini berarti fokusnya mana? Dunia apa akhirat? Dunia. Kalau enggak tabrakan, berarti kalau tabrakan milih mana? Futsal. Itu berarti salah fokus. Jadi ketika kita mengharapkan ingin mendapatkan cita-cita yang sangat tinggi tadi, maka kita harus fokus. Fokus sejak anak-anak kita lahir, sejak kita nikah, sampai kita akan meninggal dunia. Itulah yang dicontohkan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Contohnya Nabi Ya'qub alaihi salam. Ayat yang sering dibacakan oleh para ustaz kita dalam surat Al-Baqarah, enggak perlu ditanya surat nomor berapa. Insyaallah pada tahu semua. Dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Allah Azza wa Jalla menceritakan bagaimana suasana saat Nabi Ya'qub alaihi salam menjelang wafatnya. Allah menceritakan kejadian itu, am kuntum syuhada, apakah kalian tidak menyaksikan, idh hadhara Ya'qub al-maut, ketika Ya'qub hampir meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut, idh qala libanihi, ketika Nabi Ya'qub berpesan kepada anak-anaknya. Lihat pesannya Nabi bagaimana. Nabi Ya'qub alaihi salam berpesan, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, nanti setelah aku meninggal dunia, kalian mau menyembah siapa? Itu fokusnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang jadi pertanyaan, fokusnya orang tua di zaman ini ketika menjelang wafatnya apa? Le, nanti kamu makan apa? Le, nanti sawah yang di sana tolong dirumat, dirawat. Le, nanti tokonya itu ada 5, dibagi yang adil. Parang nama badan. Parang nama badan. Pesan seperti itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi mana pesan seperti Nabi Ya'qub kepada putra-putrinya? Subhanallah, ada sebuah kejadian nyata di sebuah daerah. Ada seorang ayah baru kenal sunnah itu menjelang wafatnya. Baru kenal sunnah menjelang wafatnya. Baru kenal TV-TV sunnah itu menjelang wafatnya. Gak lama kemudian Allah menakdirkan beliau meninggal dunia. Sebelum meninggal itu beliau pesan kepada istrinya, kepada anak-anaknya, tolong nanti sepeninggalku kalau mau ngaji, ni panduannya. Padahal saat itu istri dan anak-anaknya belum tertarik untuk ngajak, untuk belajar sunnah. Belum tertarik. Akhirnya betul, begitu wafat ayahnya, mereka, istri dan anak-anaknya, ingat betul pesan dari ayahnya. Semenjak itu mereka fokus untuk ngaji sunnah, dan mereka punya potensi materi duniawi yang luar biasa. Sekali mereka sedekah itu bisa 1M, 2M. Nek kulo kali jenengan sekali sedekah pinten? Mak kelutik. Kalau yang mak krosok itu yang warnanya apa? Napa warnanya? Merah. Abu-abu. Kalau sampai keluar biru itu, aduh, lupa apa ya yang ngeluarin itu tadi. Astagfirullah. salah ngeluarin apa? Apalagi kalau yang keluar apa? Merah. Mungkin istighfar 100 kali mungkin itu. Nauzubillahi minzalik. Mereka dipeseni sama ayahnya ini. Sehingga setelah itu seluruh potensi materi duniawi yang mereka miliki digunakan untuk mendukung dakwah sunnah ini. Coba sekarang, walaupun mungkin ayahnya ini kenal sunnahnya hanya dalam hitungan bulan saja mungkin, mudah-mudahan pahalanya itu tetap mengalir kepada beliau, karena sebelum wafatnya sempat berpesan itu kepada istri dan anak-anaknya. Contoh Nabi Ya'qub alaihi salam, "Ma ta'buduna min ba'di?" Maka kemudian anak-anaknya menjawab, "Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika." Kami akan menyembah Tuhanmu, sesembahanmu, dan sesembahan ayah-ayahmu, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, yaitu sesembahannya Ibrahim, sesembahannya Ismail, sesembahannya Ishaq, ilahan wahida, yaitu sesembahan yang satu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami akan terus memasrahkan diri kami kepada sesembahan tersebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Nabi Ya'qub alaihi salam menjelang wafatnya masih memikirkan anaknya nanti mau beribadah kepada siapa, dengan cara apa. Beliau ingin memastikan bahwa anak-anaknya dan keturunannya akan tetap setia dengan ajaran yang beliau bawa. Karena kalau tidak demikian, bisa-bisa nanti di hari kiamat tidak bisa ketemu. Yang satu di surga, yang satu di neraka. Allah ceritakan itu dalam surat Al-A'raf ayat 50. Dalam surat Al-A'raf ayat 50, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wanada ashabun nari ashabal jannah." Penduduk neraka memanggil-manggil penduduk surga. Mereka ingin berbicara kepada penghuni surga. "An afidhu alaina minal ma'." Tolong berbagi kepada kami air. Haus. "Au mimma razaqakumullah." Atau berbagilah kepada kami kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kalian. Kami lapar. Qalu. Para penghuni surga menjawab, "Innallaha harramahuma 'alal kafirin." Sesungguhnya Allah mengharamkan apa yang kalian minta untuk diberikan kepada orang-orang kafir. Dan komunikasi antara penghuni surga dengan penghuni neraka ini bisa terjadi antara ayah dengan ibu, antara anak dengan orang tua, antara kakak dengan adik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Yunadir rajulu akhahu aw abahu." Seorang penghuni neraka akan memanggil-manggil saudaranya atau orang tuanya. Adik memanggil kakak, kakak memanggil adik. Anak memanggil bapak, anak memanggil ibu. Yang satunya di surga, yang satunya di neraka. Yaqulu qad ihtaraq. Yang ada di neraka ini berkata, "Kami sudah gosong." "Afid alayya minal ma." Berikan kami air. kami panas, kami haus. Fayuqalu lahum ajibuhum. Maka disampaikan, diperintahkan kepada penghuni surga yang dimintai oleh penghuni neraka tadi, ayo jawab. Dan gak segera dijawab. Seingat saya dalam beberapa riwayat disebutkan proses menunggu jawaban dari penghuni surga tersebut, seingat saya, kalau salah diperbaiki Ustaz, 40 tahun. Jadi mereka minta nunggunya 40 tahun, kalau gak salah. Tolong nanti kalau dibenarkan Ustaz, kalau salah. Atau dalam ayat yang lain, saya lupa. Ya. Kayaknya ayat yang lain, maaf, kayaknya ayat yang lain, bukan ayat yang ini. Intinya, penghuni surga disuruh untuk menjawab permintaan penghuni neraka tadi. Begitu disuruh jawab, maka penghuni surga pun menjawab, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan apa yang kalian minta tadi untuk dinikmati oleh orang-orang kafir. Padahal bisa jadi yang meminta adalah bapaknya sendiri atau ibunya sendiri. Yang meminta bisa jadilah kakaknya sendiri, adiknya sendiri yang dahulu pernah makan bersama satu meja. Pernah bepergian bersama satu kereta. Pernah bermain bersama, pernah bercengkrama bersama. Ustaz apa enggak sedih, Ustaz? Apa yo tega, Ustaz? Tega. Nanti kita akan jelaskan di akhir insyaallah. Kenapa kok tega? Karena enggak kenal. Disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wa ahlul jannati la ya'rifunahum li sawadi wujuhihim. Penghuni surga tadi enggak kenal siapa yang minta kepada dia di neraka karena saking hitamnya wajah mereka. Gosong-song. Maka Nabi Ya'qub alaihi salam ingin memastikan kepada putra-putrinya, kepada anak-anaknya, kalian nanti mau beribadah kepada siapa? Supaya nanti bisa ketemu bareng-bareng di surga. Apakah ini sudah kita lakukan atau belum? Sekedar punya cita-cita seperti ini bagus, akan tetapi harus ada langkah nyatanya. Dirancang dari sekarang. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, inna fi dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak bisa memasuki surga tersebut, maka dia tidak akan masuk surga yang hakiki di akhirat. Berarti dari sekarang kita merancang langkah-langkah nyata supaya kita bisa masuk surga bersama dengan keluarga kita. Sejak sekarang ini ketika kita masih di dunia. Terus langkah nyatanya apa, Ustaz? Banyak langkah nyatanya. Sekurang-kurangnya 4 langkah. Sekurang-kurangnya 4 langkah. Dan langkah-langkah ini sebenarnya sudah sering disampaikan oleh para ustadz kita. Namun mungkin kami hanya akan sedikit mengulang apa yang disampaikan oleh para ustadz kita tersebut. Yang pertama, tekun belajar agama. Tekun belajar agama. Yang kedua, berusaha selalu mengamalkan ilmu. Berusaha selalu mengamalkan ilmu. Yang ketiga, rajin mengingatkan visi keluarga. Rajin mengingatkan visi keluarga. Yang keempat, doa. Yang keempat, doa. Siapa yang bisa mengulang tanpa melihat catatan, angkat tangan. Ya, berdiri. Amal, ya. Barakallahu fiik. Fadal, maju silakan. Ahsantum. Apa yang pertama tadi? Tekun belajar agama alias ilmu. Siapapun yang pengen masuk surga, maka syarat mutlak pertamanya harus punya ilmu. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, hadis yang sering kita dengar, beliau bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan, di situ dia ingin menekuni ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Jadi ilmu ini akan mengantarkan kita ke surga dengan izin Allah. Sehingga kalau kita melewati taman-taman surga di dunia, disuruh mampir. Itu pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Seandainya kalian mampir taman-taman, seandainya kalian melewati taman-taman surga, mampirlah. Irta'u itu bukan cuma mampir, tapi nikmati hidangan yang ada di dalamnya. Makanlah buah-buahnya, minumlah mata airnya. Ini Nabi SAW pesan kepada para sahabatnya, kalau lewat taman surga suruh mampir. Maka para sahabat pun merasa, loh kapan kita lewat taman surga, loh wong kita masih di dunia kok. Maka mereka bertanya, "Wa mariyadul jannah, wahai Rasul, taman surga itu maksudnya apa?" Beliau menjawab, "Hilaqud dzikri." Taman surga itu adalah halaqah-halaqah dzikir. Ditafsirkan oleh para ulama kita dengan berbagai macam penafsiran. Di antara penafsiran yang dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi, arada majalis ilmil halal wal haram. Yang dimaksud dengan halaqah-halaqah zikir itu adalah majelis-majelis yang di dalamnya dijelaskan ini halal, ini haram, alias belajar agama. Kata Al-Allama Al-Ghazali rahimahullah, arada majalis ilmil akhirah. Yang dimaksud dengan halaqah-halaqah zikir itu adalah majelis yang di dalamnya dikaji ilmu akhirat. Apa itu ilmu akhirat? Al-ilmu billah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayatihi, mempelajari ayat-ayatnya. Wa af'alihi fi khalqihi, dan bagaimana takdir Allah, perbuatan Allah terhadap para makhluknya. Mentadaburi ayat-ayat Allah, mentafakuri makhluk-makhluk Allah. Itu yang dimaksud dari taman surga di dunia. Jadi tadi disuruh apa? Kalau lewat taman surga disuruh apa? Mampir. Terus disuruh apa lagi? Menikmati hidangannya. Mana hidangannya? Mana hidangannya? Pundi? Kok diem, mana hidangannya? Ini hidangannya yang sedang kita dengarkan ini. Tausiah, ayat Quran, hadis Rasul SAW, ini hidangannya. Ustaz, berarti gak ada hidangan nasi kebuli gitu? Ya boleh kalau ada. Kalau gak ada, bawa sendiri. Ya. Kita bukan cuma disuruh mampir, tapi disuruh menikmati hidangan yang ada di dalamnya. Hidangannya adalah ini. Masa masuk taman surga kok tengak-tenguk ngantuk, teklak? Tekluk iki piye? Masuk taman surga malah ngobrol sama namanya. Taman surga malah dijadikan buat reuni. Ya, ketemu teman lama. Jadi langkah yang pertama supaya kita bisa masuk surga bersama dengan keluarga kita adalah apa tadi? Tekun belajar agama. Dan ini tanggung jawab bersama. Ayah mengingatkan anaknya, anak mengingatkan ayahnya, suami mengingatkan istrinya, istri mengingatkan suaminya. Sebagaimana yang Allah pesankan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu. Lanjutkan. Anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah memerintahkan itu. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Cara jaganya gimana? Kata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, caranya adibuhum alimuhum. Adibuhum itu didiklah keluarga kalian, alimuhum ajarilah keluarga kalian. Itu tugas kita. Sehingga kalau kita pengin masuk surga bareng dengan keluarga, tapi enggak pernah diajak ngaji, nol pudul, nol besar. Ayo belajar bersama. Ya. Jadi jangan sampai kita bersama-samanya itu cuma ketika piknik kemana. Boleh atau enggak piknik sama keluarga? Boleh. Tapi jangan bareng-barengnya cuma pas piknik tok. Tapi bareng-bareng ikut pengajian. Seandainya suatu saat ada yang berhalangan, kasih fasilitas di rumah supaya di rumah tetap bisa ngaji. Pastikan nanti setelah pulang ditanya sama istrinya, coba tadi sudah saya kasih link, didengerin atau tidak? Jangan-jangan malah sibuk mainan HP. Ya. Itu tugas kita. Ya. Ngajari anak-anak kita baca Al-Quran, nasihat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala. Kalau memungkinkan dan diusahakan untuk mungkin, wahai para orang tua, minimal jenengan itulah yang ngajari anak jenengan baca Al-Fatihah, suratan-suratan pendek dalam Al-Quran. Minimal itu yang jenengan ajarkan, wahai para orang tua. Supaya apa? Supaya apa? Supaya panjenengan yang dapat pahalanya, bukan guru TPQ. Masa ngajarin Al-Fatihah saja harus manggil guru privat? Lu jenengan tuh kemana? Ajari mereka Al-Fatihah. Setiap anak kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, langsung mak bleng masuk ke dalam buku catatan pahala jenengan. Berapa pahala? Pinten pahala? Baru baca Bismillahirrahmanirrahim, berapa pahala? Pinten? Pinten kok katah? Angkat tangan, berapa pahala? Yang bisa, angkat tangan. Angkat tangan, saya tidak mau suara tanpa wujud. Angkat tangan, berapa? Ah enggak, antum mudah. Pinten? 170. Panjenengan belum beruntung. Berapa? Barakallahu fiik. Monggo. 190. Nggih. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf? 19. Satu huruf berapa pahalanya? 10. Berarti 190 pahala. Monggo. Barakallahu fiik. Wa jazakumullah khairan. Bayangkan jenengan baru baca Bismillahirrahmanirrahim, langsung ada transfer pahala berapa? 190. itu baru bismillahirrahmanirrahim, belum alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kalau sampai akhir al-fatihah berapa pahala? Nah itu baru benar antum jawabnya kata ya. Itu baru sekali baca. Anak kita menggunakan surat al-fatihah dalam sholatnya berapa kali? Minimal 17 kali dalam sehari. Itu kalau anaknya satu, kalau anaknya 5 dari istri pertama. Udah berapa itu? Berapa pahala yang akan kita dapatkan? Ajari mereka. Masa Al-Fatihah saja harus nitipkan ngajarinya kepada guru TPQ, kepada ustadz, guru tahfidz. Mana peran jenengan sebagai orang tua? Wah ustadz, sudah telat ustadz, anak saya sudah gede-gede, bikin lagi. Sip. Ya. Maka ini tugas kita sebagai orang tua. Kalau perlu, dan bahkan itu memang dianjurkan, bikin majelis taklim di rumah. Yang ngajari siapa? Yo jenengan. Di dalam Sahih Bukhari, ada sebuah bab judulnya Babu Ta'limir Rajuli Amatahu wa Ahlahu. Bab anjuran seseorang untuk ngajari budaknya dan keluarganya. Bab anjuran bagi seseorang untuk ngajari, bikin majelis taklim untuk siapa? Budak dan keluarganya. Di dalam bab ini Imam Bukhari membawakan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Tsalatsatun lahum ajrani." Ada 3 orang jenis manusia yang akan mendapatkan pahala double. Pahala berlipat-lipat. Saya sebutkan yang ketiga. Yeah. Yang ketiga, warajulun kanat indahu amatun. Yaitu seseorang yang punya budak wanita. Fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha. Budak wanita itu dia didik sebaik-baiknya. Wa'allamaha fa'ahsana ta'limaha. Kemudian dia ajari sebaik mungkin. Adabnya diperbaiki, ilmunya ditingkatkan. Thumma a'taqaha. Kemudian dia merdekakan budak tersebut. Fatazawwajaha. Lalu dia nikahi budak tersebut. Setelah dibina, dibini. Jadi dibina dulu, baru dibini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falahu ajrani. Dia akan mendapatkan pahala dobel. Pahala ngajari dan pahala menikahi. Berarti di dalam hadis ini Nabi SAW menganjurkan kita untuk ngajari budak kita. Kalau punya budak nggih. Kalau enggak punya budak ya ngajari orang yang ada di bawah kekuasaan kita. Ya. Ngajari karyawan kita, bukan berarti karyawan itu budak, bukan. Ngajari pembantu kita, bukan berarti pembantu itu budak. Tapi mereka itu orang-orang yang di bawah kekuasaan kita, di bawah tanggung jawab kita. Ajari mereka. Siapa yang masih ingat judul bab yang disampaikan oleh Imam Bukhari tadi? Angkat tangan. Ya. Bagus, maju sini. Barakallahu fi. Babu ta'limir rajuli amatahu wa ahlahu. Bab seseorang dianjurkan untuk ngajari budak dan keluarganya. Budak dan keluarganya. Pertanyaannya, dan pertanyaan ini belum ada hadiahnya. Pertanyaannya, hadis yang tadi dibawakan sama Imam Bukhari itu baru menjelaskan tentang seseorang ngajari siapa? Budaknya. Belum ngajari keluarga, istri, anaknya, belum kan? Dalam hadis itu enggak ada kan? Pertanyaan yang ada hadiahnya. Kok bisa Imam Bukhari mengambil kesimpulan dari hadis yang isinya ngajari budak? Kok diambil kesimpulan dari hadis itu juga ngajari keluarga? Di mana wajhul istidlalnya? Sisi pendalilannya itu bagaimana? Korelasinya itu apa? Angkat tangan. Ini pertanyaan agak berat. Monggo. Masya Allah. Sebenarnya bukan itu yang disampaikan oleh sebagian ulama, tapi ana hargai semangat antum. Ini barakallahu fiik. Enggak apa-apa, Fadhil. Ada yang bisa memberi jawaban yang lain? Barakallahu fiik. Ayo, siapa yang memberi jawab? Kalau jawabannya benar saya kasih dua hadiah sekaligus. Ya. Berdiri. Karena di belakang ya, silakan. Barakallahu fiik. Fadal, sini. Hadiahnya, janjinya tadi dua, sama yang di bawah. Sugeng rawuh, Pak Polisi. Monggo, silakan. Ayo. Betul tadi. Itu yang disampaikan oleh Imam Al-Aini dalam kitab beliau Umdatul Qari. Seandainya budak saja yang bukan orang merdeka itu dianjurkan bagi kita untuk ngajari, apalagi siapa? Istri dan anak kita yang mereka merdeka dan jelas-jelas di bawah tanggung jawab kita. Maka ayo hidupkan taklim di rumah kita. Coba. Banyak di antara kita punya kemampuan walaupun hanya sekedar untuk membacakan hadis-hadis yang ada dalam Riyadhus Shalihin. Kalau kita takut mensyarah karena memang kemampuan kita tidak ada, minimal kita cuma bacain syarahnya ulama siapa gitu misalnya. Tidak ada masalah. Apalagi kalau misalnya kita punya kemampuan. Jangan sampai kita sibuk kesana kemari ngisi di sana sini, ternyata istrinya sendiri enggak pernah diisi. Ya pernah. Ya. Tapi bukan itu maksud saya. Kalau kita ngisi taklim di mana-mana, masa istri kita enggak pernah diisi taklim? Ini ana lagi ngomongin diri ana sendiri. Ya, ana lagi menasehati diri ana sendiri. Bahwa ngajari anak dan istri itu hukumnya fardhu ain, sedangkan ngajari orang lain itu hukumnya fardhu kifayah. Sehingga jenengan kalau suatu saat ngundang ustadz untuk datang ngisi di tempat jenengan, lalu ustadznya enggak bisa, afwan ana enggak bisa, ini jadwal taklim ana untuk istri dan anak-anak, enggak usah protes. Karena ustaz ngajari istri dan anaknya itu hukumnya fardhu ain, sedangkan ngajari panjenengan semua itu hukumnya fardhu kifayah. Kalau antara fardu ain dengan fardu kifayah tabrakan, mana yang harus didahulukan? Yang fardu ain. Kalau enggak tabrakan, Ustaz. Ya, penginnya enggak tabrakan, tapi suatu saat apa? Tabrakan, maka harus diprioritaskan yang fardu ain. Baik, ini yang pertama. Apa tadi langkah yang pertama? Tekun belajar agama. Yang kedua. Apa yang kedua? Mengamalkan. Berusaha selalu mengamalkan ilmu. Ilmu itu sarana atau tujuan? Ilmu itu sarana atau tujuan? Sarana. Untuk mencapai sebuah tujuan. Apa tujuannya? Amal. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hatafal ilmu bil amal. Sesungguhnya ilmu itu memanggil-manggil amal. Renio, renio. Fa in ajabahu wa illartahal. Seandainya amal itu manut dipanggil ilmu, maka ilmu tersebut akan awet. Wa illartahal. Seandainya ilmu itu dipanggil seandainya amal itu dipanggil-panggil ilmu terus amalnya enggak mau datang, maka ilmunya akan hilang. Ini rahasianya kenapa kita pernah ngapalin zikir, wirid, doa baru sebentar sudah lupa, karena jarang dibaca dan diamalkan. Maka langkah yang kedua, kalau kita ingin masuk surga bersama dengan keluarga, ilmu yang sudah didapatkan diamalkan. Terutama mengamalkan ilmu terhadap orang-orang yang paling dekat dengan kita. Suami kepada siapa? Istri. Istri kepada suami. Orang tua kepada anak. Anak kepada orang tua. Berapa ini? Berapa ini? Empat. Siapa yang bisa ngulangi? Monggo, berdiri Pak. Bagus? Belum, nanti dulu. Ya. Barakallahu fiik. Kayaknya bukan dari Jawa Pak ya? Dari mana aslinya? Sintang, ya kan logatnya. Sini Pak. Barakallahu fiik. Tempatnya UJ ya. Masya Allah, Masya Allah. Sintang, Kalimantan. Jadi ketika kita bicara tentang keluarga dan korelasinya dengan mengamalkan ilmu, maka yang sangat kita fokus perhatikan adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita dulu. Suami mengamalkan ilmu kepada istrinya, istri mengamalkan ilmu kepada suaminya, orang tua mengamalkan ilmu kepada anaknya, dan anak mengamalkan ilmu kepada siapa? Orang tuanya. Mari kita bahas satu-satu. Suami kepada istri. Sudah ngaji, amalkan ilmunya. Ada kewajiban yang harus ditunaikan, tunaikan kewajiban tersebut. Jangan sampai semakin lama ngaji malah semakin cuek kepada siapa? Istri. Bercanda sama istri boleh enggak? Dianjurkan. Bukan boleh. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam As-Sunanul Kubra. Dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kullu syai'in laysa min dzikrillahi fa huwa laghwun wa lahwun illa arba'ata hisal. Illa arba'ata khisal. Segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada unsur mengingat Allah itu sia-sia dan percuma kecuali empat hal. Binten? Empat. Salah satu dari empat itu adalah wa mula'abatuhu ahlah. suami bercanda dengan istrinya. Itu termasuk dianjurkan dalam agama kita. Wah Ustaz, nanti wibawa saya bisa jatuh kalau kayak gitu Ustaz. Masya Allah. Kalau sudah masuk ke rumah itu pangkatnya dicopot. Kalau sudah masuk kemana? Ke rumah. Jenengan itu bos. Di mana? Di mana? Di perusahaan. Jenengan itu direktur di mana? Di mana? Di kantor. Jenengan itu atasan di tempat usaha, bukan di sini, di rumah. Makanya sahabat Nabi SAW Zaid bin Thabit dikisahkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, kata Thabit Ibnu Ubaid, kana Zaid Ibnu Thabit min afkahin nasi idha khalama ahlihi. Zaid bin Thabit itu kalau sudah bersama dengan keluarganya paling lucu. Masya Allah. Paling luwes. Menyenangkan buat keluarganya. Wa arsanihim idza jalasa ma'al qaum. Begitu beliau duduk dengan jamaahnya, maka beliau menjadi manusia yang sangat berwibawa. Itu tahu tempat. Jadi jangan sampai pangkat itu dibawa kemana? Ke rumah. Boleh Anda di kantor mengatakan, hey, di rumah kok, bikinkan teh. Kalau tidak kamu saya pecat. Oh boy, ini. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita pulang ke rumah, wahai bapak-bapak, kayak singa baru pulang dari mana gitu, sehingga isi rumah semuanya diam. Api datang. Harusnya ketika kita pulang ke rumah, istri kita senang, anak-anak kita senang, ya, mereka merasa nyaman. Itu mengamalkan ilmu. Perhatikan mereka, makanannya diperhatikan. Jangan kita maunya yang enak-enak, yang di rumah yang biasa-biasa saja. Kita di luar makannya sate, gulai, yang di rumah makanannya apa? Kerupuk, lauknya mie. Coba bayangkan. Karbohidrat makanan pokoknya nasi, lauknya mie, sayurnya mie, lauknya kerupuk. Coba, karbohidrat semuanya. Ya. Sedangkan jenengan Masya Allah, hari ini sate gulai, besok apa? Khasnya Gresik apa Ustaz? Kerawu. Ya. Besoknya steak. Ya. Besoknya apa? Dengar nih, kejadian yang dituturkan oleh Anas bin Malik di dalam Sahih Muslim. Beliau bercerita bahwa Rasulullah SAW punya tetangga orang Persia. Terkenal seantero Madinah kalau masak daging enak epol. Chef. Kalau masak daging itu enak banget. Suatu hari beliau masak daging khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah matang beliau datang, wahai Rasul, saya undang kamu untuk menikmati masakanku yang spesial. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahadihi istriku ini, siapa maksudnya? Aisyah radhiyallahu anha. Istriku ini diundang apa enggak? Ikut diundang apa tidak? Maka orang Persia tadi mengatakan, lah, enggak. Ini undangan khusus untuk kamu. Maka Nabi SAW menjawab, lah, afwan, anak enggak bisa datang. Masya Allah. kemudian pulang dia. Upaya pertama gagal, datang lagi dia. Upaya yang kedua, wahai Rasul, kamu saya undang, engkau saya undang untuk menikmati masakan spesial. Ini diundang enggak? Enggak, wahai Rasul. Oh iya, afwan, anak enggak bisa datang. Lah. Dua kali gagal pulang. Ketiga kalinya datang. Wahai Rasul, saya pengin undang engkau untuk menikmati masakan spesialku. Ini diundang enggak? Iya, wahai Rasul. Ya, saya mau datang. Diceritakan oleh Anas bin Malik, faqama yatadafa'ani hatta ataya manzilahu. Maka begitu mendapatkan jawaban ya, engkau dan istrimu yang diundang, maka Rasulullah SAW dan Aisyah itu cepet-cepetan berlomba untuk sampai ke rumahnya si Persia tersebut. Coba siapa suami yang kayak gitu di sini? Siapa yang kayak gitu di sini? Jenengan kira-kira kalau lagi dijamu sama teman sekantor itu ingat istri atau tidak? Paling-paling yang diingat, ya Allah, ini tulang-tulang buat kucing di rumah gitu. Subhanallah. Ini adab, ini mengamalkan ilmu. Ya. Ingat istri. Ya. Walaupun kondisi yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, bukan sesuatu yang diterapkan dalam semua kondisi, bukan, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Namun yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bagaimana Nabi SAW sangat memperhatikan istrinya, mengamalkan ilmu yang beliau ketahui. Sudah, ini suami kepada siapa? Istri. Sekarang kita pindah, istri kepada suami. Istri itu kalau sudah belajar, sudah ngaji, itu harusnya semakin nurut kepada suaminya. Suatu saat bibiknya Husain bin Mihsan, bibiknya Husain bin Mihsan itu datang untuk memenuhi, untuk datang untuk berkonsultasi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai konsultasinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai fulanah, kamu sudah nikah atau belum? Sudah. Terus bagaimana sikapmu kepada suamimu? Bagaimana keseharianmu kepada suamimu? Maka wanita tersebut menjawab, ma'aluhu illa ma'ajastu an. Wahai Rasul, apapun yang diminta oleh suamiku akan aku penuhi kecuali seandainya aku tidak mampu. Ya kalau mungkin bahasa kita sekarang itu, apapun servis yang diinginkan oleh suamiku aku akan lakukan selama aku mampu. Istri jenengan seperti itu enggak? Nggih. Masya Allah, tabarakallah. Kok nggihnya cuma satu orang? Mudah-mudahan akhwat dan ummahat dengerin ya. Ya, ada Ustaz ya, nyampe ke sana ya. Nyampe alhamdulillah. Dua masjid masyaallah. Nanti jangan kaget ya kalau jenengan pulang ke rumah, Mas, perlu servis apa, Mas? Mengamalkan apa? Ilmu ya. Maka begitu mendengarkan jawaban dari si wanita tersebut, pokoknya apapun yang diminta oleh suamiku akan aku penuhi selama aku mampu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Undzuri aina anti minhu." Lihat wahai para istri, bagaimana sikap kalian kepada suamimu. Bagaimana suamimu menilai dirimu? Fa innahu jannatuki wa naruki. Sesungguhnya sikapmu kepada suamimu itu akan menentukan engkau akan masuk surga atau masuk neraka. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Adz-Dzahabi dan Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim dan Imam Adz-Dzahabi. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Jadi kalau kita pengen masuk surga, wahai para istri, gak cukup hanya sekedar ngaji, ngaji, ngaji, gak cukup. Pernah ada kejadian nyata, ini dilaporkan langsung ke saya oleh suami, seorang suami, yang beliau curhat kepada saya, Ustaz, Masya Allah Ustaz, istri saya Ustaz, kalau suruh ngaji, rajinnya luar biasa, Alhamdulillah. Tapi Ustaz, kalau saya lagi sakit Ustaz, ditinggal ngaji Ustaz. Ditinggal apa? Ngaji. Ditinggal ngaji di rumah, cucian numpuk, baju kotor, piring, gelas, sendok belum dicuci. Sehingga saya Ustaz sakit-sakit itu nyuci Ustaz. Masya Allah. Ana lihat orangnya kurus gitu ya Allah. Alhamdulillah ana gak lihat istrinya. Ya. Ini kan salah persepsi. Dipikir surga itu hanya dikejar dengan apa? Ngaji. Ngaji itu cuma sarana. Tujuan utamanya mengamalkan ilmu yang didapatkan di pengajian itu. Salah satu pengamalannya adalah bagaimana istri melayani siapa? Suami. Wanita-wanita yang gampang minta maaf kepada suaminya, itulah wanita calon penghuni surga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam 3 kitab Mu'jam beliau, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Ad-Diya Al-Maqdisi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum binisaikum min ahlil jannah." Wahai para sahabatku, mau enggak kalian ku kasih tahu tentang wanita-wanita calon penghuni surga? Dengerin ibu-ibu, para ummahat, para akhwat. Dengerin apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau enggak kalian ku kasih tahu wanita-wanita calon penghuni surga? Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya ketika para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu kami pengin tahu ya Rasul." Maka Nabi SAW melanjutkan sabdanya, "Al-waludul wadud." Wanita calon penghuni surga adalah yang subur. Subur itu berketurunan banyak. Al-wadudu yang penyayang. Allati idza ghadibat, wanita yang apabila dia marah, au ughdibat, atau dibikin marah, marah atau dibikin marah, qalat, dia akan berkata kepada suaminya, yadi fi yadik, tanganku aku letakkan di atas tanganmu wahai suamiku, la ak tahilu bighum, aku tidak akan bisa tidur dengan nyenyak sebelum engkau memaafkanku. Allahu akbar. Istri jenengan seperti itu? Nggih, satu lagi di belakang. Ya, mana yang lain nggihnya ini? Ya. Itu calon penghuni surga. Ya. Amalkan ilmu kita. Suami kepada istri, istri kepada pada suami. Terus yang ketiga apa tadi? Orang tua kepada anak. Gak cukup wahai para orang tua mendidik anak sekedar memasukkan anak ke pesantren. Gak cukup. Karena tugas mendidik anak itu aslinya Allah bebankan kepada ustadz di pesantren atau kepada orang tua. Orang tua, itu tugas utama kita. Ustadz-ustadz di pesantren itu cuma membantu kita. Sehingga ketika kita masukkan anak kita ke pesantren, belum cukup tugas kita. Jadi jangan dipikir kalau kita sudah masukkan anak ke pesantren, sudah selesai masalah. Enggak, nanti kita akan dituntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memasukkan anak ke pesantren, niatnya apa? Buang anak? Astagfirullah Ustaz, yang benar aja Ustaz, jangan terlalu gitu Ustaz. Ada sebagian orang tua yang seperti itu. Makanya berapa kali saya bikin pengajian judulnya mengatasi kenakalan orang tua. Ini sebenarnya judul ini yang akan Anda sampaikan hari ini di sini. Tapi kata Ustaz Abu Ubaidah, cari judul yang adem Ustaz. Memang kenyataannya tidak sedikit orang tua yang nakal. Anak dimasukkan ke pesantren niatnya buang. Aduh Ustaz, ini gimana Ustaz? Anak bingung Ustaz. Ini produksinya terlalu kenceng ini Ustaz. Setiap tahun lahir. Baru 10 tahun anaknya sudah 10. Bingung kan? Jaraknya kan terlalu mepet. Ya udah loh gitulah, daripada repot taruh ini sana dibagi-bagi gitu. Akhirnya kalau ditanya anaknya di mana? Coba saya pikir yang mana ya? Sampai lupa. Ini inti itu mau ingin anaknya soleh atau ingin buang anak? Sudah kayak gitu, giliran SPP ditagi afwan akhi. Ini kejadian nyata ini. Kejadian nyata di salah satu pondok. Di salah satu pondok yang terkenal murah. Terkenal murah tapi tidak murahan. Ada seorang wali santri minta keringanan kepada mudir pesantren tersebut. Ustaz mohon keringanan Ustaz. Ya, keringanan apa? Mbok saya dikasih diskon uang gedung, kasih diskon SPP, kasih diskon ini. Oh iya kenapa? Iya Ustaz, saya itu lagi susah kondisi ekonomi sekarang. Ustaz itu kan kalau mau memberi dispensasi itu kan akan ngelihat-ngelihat orangnya layak atau tidak. Wong dia datang bawa mobil, mobilnya mobil mewah. Kok minta keringanan? Kan ustaznya agak bingung juga. Ditanya, "Loh, kenapa? Kok bisa lagi susah ekonominya?" "Iya, Ustaz. Saya kemarin baru masukkan kakaknya ini, anaknya dibawa. Saya baru masukkan kakaknya ini ke fakultas kedokteran, Ustaz. Habis-habisan saya, Ustaz. Ratusan juta." Berarti kalau masuk ke fakultas kedokteran enggak apa-apa ngeluarin ratusan juta. Kalau masukkan anak ke ma'had itu disuruh bayar 5 juta minta apa? Minta diskon. Ini pola pikir gimana? Ya. Bukannya enggak boleh ngeluarin duit ratusan juta untuk belajar ilmu duniawi. Tapi coba duit yang kita keluarkan untuk belajar ilmu ukhrawi itu sudah berapa juta? Perhatian dong. Gak sekedar perhatian materi, perhatian kepada anak, mengikuti perkembangannya anak, tanya kepada ustadznya, tanya langsung kepada anaknya. Tanya kepada ustadznya, ustadz gimana perkembangan anak saya? Jangan begitu masukkan, dipikir kayak laundry. Masuk kotor, keluar apa? Bersih. Kayak bengkel, masuk rusak, keluar apa? Sudah jadi. Ini mindset para orang tua, sebagian dari orang tua yang masih menganggap pesantren adalah bengkel. Ketika rusak baru dimasukkan ke pesantren. Sehingga anak-anak yang masuk ke pesantren inputnya itu adalah anak-anak bodol. Gimana mau dicetak jadi ulama? Jadi mindsetnya sekarang sebagian orang tua, kenapa kok anakmu dimasukkan ke pesantren? Iya ini sudah nuah kalepol. Subhanallah. Atau yang satunya, kenapa dimasukkan ke pesantren? Iya Ustaz gimana? Di mana-mana enggak diterima Ustaz. Baru dimasukkan ke pesantren. Ini pola pikir apa ini? Sehingga wajar seandainya saya bikin judul pengajian apa tadi? Mengatasi kenakalan orang tua. Ya. Orang tua mengamalkan ilmu kepada anak. Terus apa tadi? Anak mengamalkan ilmu kepada orang tua. Anak-anak sudah dapat ilmu, jadikan orang tuamu itu sebagai pintu surga. Kadang-kadang kita itu pengen masuk surga lewat pintu yang jauh-jauh. Lawong di dalam rumah kita itu ada pintu surga kok. Sehingga seorang ulama salaf, yaitu Iyas ibnu Muawiyah rahimahullah, ketika ibunya meninggal dunia nangis tersedu-sedu. Sehingga beliau ditanya, "Ma yubkika ya Aba Wasilah? Kok bisa-bisanya kamu nangis seperti itu? Ibumu meninggal, ya wajar nangis, tapi kok nangisnya kok sampai sedemikian rupa?" Apa kata beliau? "Kana li babani maftuhani minal jannah. Kemarin sebelum ibuku meninggal itu, di rumahku ada dua pintu surga. Fa ughliqa ahaduhuma. Sekarang pintu itu tinggal satu." Jadi bersyukur seandainya antum punya dua pintu surga di rumah antum. Kalau tinggal satu diawet-awet, itu pintu surga. Jauh-jauh kemana-mana, pintu surga ada di rumah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini sahih. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang ada di tengah. Fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab aw ihfadhu. Terserah kamu wahai anak-anak, mau menyia-nyiakan pintu surga tersebut atau kamu manfaatkan sebaik-baiknya. Sudah masuk ke pesantren itu, harusnya perilaku kepada orang tuanya semakin baik. Pulang ke rumah, tanya sama orang tua, apa yang bisa saya bantu? Mana bajunya Umi Api yang bisa saya cuci? Mana bagian kotor dari rumah ini yang perlu saya sapu? Mana gelas-gelas, piring-piring kotor yang perlu saya cucikan? Gak perlu nunggu disuruh sama orang tua. Masa pulang-pulang nyantri sampai ke rumah, bajunya masih dicucikan oleh orang tuanya, masih dicucikan sama ibunya? Mana birrul walidainnya? Gak usah, mau nyucinya pakai mesin cuci aja kok. Justru karena nyucinya pakai mesin cuci, kenapa bukan kamu saja yang nyucikan baju orang tuamu? Wong sudah diringankan seperti itu kok masih minta tolong nyuruh-nyuruh orang tuanya. Sudah mesantren berapa tahun, masa bangun sholat harus dibangunkan dulu sama bapak ibunya? Harusnya kamu yang bangunkan orang tuamu. Punya ilmu banyak-banyak di pesantren itu buat apa kalau tidak diamalkan? Dan yang paling berhak untuk merasakan perubahan perilaku kita adalah orang tua kita sebelum orang yang di luar sana. Itu kalau pengen masuk surga bersama-sama. Ini yang keberapa ini? Yang kedua. Tinggal 5 menit. Biar Ustaz dilanjutkan enggak apa-apa? Tayo. Yang ke berapa ini? Langkah yang ketiga. Apa yang pertama tadi? Coba diulangi lagi. Bismillah. Berusaha untuk apa? Rajin apa tadi? Belajar agama. Yang kedua? Selalu berusaha mengamalkan ilmu. Yang ketiga, rajin untuk mengingatkan apa? Visi. Keluarga muslim itu keluarga yang punya visi jelas, dan visi ini didukung dengan misi-misi. Apa visinya keluarga muslim? Siapa yang bisa jawab, angkat tangan. Apa visi keluarganya muslim? Angkat tangan. Bagus, tapi kurang dikit. Visi keluarga muslim apa? Ya. Masuk surga bersama keluarga. Bagus. Sini. Kok gampang banget? Yo yo, dari tadi itu bahasan kita kok mikirnya jauh-jauh. Piye? Udah dapat hadiah tadi? Ya enggak apa-apa. Barakallahu fiik. Double enggak apa-apa. Jadi kita itu harus sering-sering mengingatkan keluarga kita tentang visi ini. Visi kita nak, visi kita le, visi kita dok, visi kita istriku yang tercinta. Visi kita itu adalah bisa masuk surga bersama-sama. Harus sering diingatkan. Kenapa? Karena manusia berpotensi untuk lupa. Manusia itu berpotensi untuk futur. Maka harus kita ingatkan. Jadi jangan merasa segan, jangan merasa sungkan untuk mengatakan kepada anak kita, le, ayo dong bantu abi umi, kita pengen masuk surga bareng-bareng. Jangan malu mengucapkan seperti itu. Ketika anak mulai susah, males untuk murojaah, ajak nak, ayo nak, kita pengen ke surga yuk bareng-bareng. Abi umi nanti sedih seandainya kita berpisah, satu di surga, satu di neraka. Jadikan obrolan tentang surga ini mendominasi obrolan di antara anak dengan orang tua, orang tua dengan anak, suami dengan istri. Ya kalau anak-anaknya masih kecil ya mungkin dengan bahasa yang bisa dicerna oleh mereka. Ayo nak, kamu pengen apa di surga nanti? Yo pengen coklat, pengen permen, pengen pit-pitan, pengen apa lagi? Sudahlah nak, apa yang kamu inginkan Allah akan beri di surga. Allah firmankan dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 71, wa fiha ma tashtahihil anfus. Di dalam surga itu apapun yang diinginkan oleh kita ada. Jelaskan sama anak-anak kita dengan bahasa yang mudah dicerna oleh mereka. Dan ketika kita ngajak anak kita untuk sholat, ajak dengan cara yang tidak membuat anak menjadi jengkel. Pagi-pagi bangunkan anak, bangun, bangun, tendangi. Jangan, yang halus, ayo nak, surga nak, ayo surga nak. Ya, kita pengen surga bareng-bareng. Capek, iya nak, memang untuk mengejar surga itu butuh perjuangan nak. Ayo kita bareng-bareng. Suami menasihati istri, istri menasihati suami. Jadi nasihat itu bukan monopolinya suami kepada istri. Istri pun boleh menasihati siapa? Suami. Nasihat itu bukan monopolinya orang tua. Anak pun boleh menasihati siapa? Orang tuanya. Yang terakhir, yang keempat langkahnya adalah apa tadi? Doa. Kenapa Ustaz doa? Karena sebesar apapun ikhtiar yang kita lakukan, itu kembalinya kepada kehendak siapa? Allah. Jangankan kita bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang kami hormati, Nabi Nuh alaihi salam. Siapa? Nabi Nuh alaihi salam saja anak dan istrinya tidak mau beriman. Ana dan antum dibandingkan Nabi Nuh imannya tinggi siapa? Saya kira ijma di sini jawabannya ya. Lebih tinggi imannya siapa? Nabi Nuh. Nabi Ibrahim saja enggak bisa memberikan hidayah kepada siapa? Ayahnya sendiri. Sinten ayahnya? Sinten ayahnya? Azar. Iman kita dibandingkan imannya Nabi Ibrahim tinggi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jangan pernah mengandalkan kemampuan pribadi kita. Kurang apa Nabi Nuh dalam mengajak keluarganya? 10 abad Nabi Nuh menghabiskan umurnya untuk mengajak istri dan anaknya. Akan tetapi sampai akhir hayat ternyata mereka memilih jalan yang berbeda dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim siang dan malam mengajak bapaknya untuk beriman kepada Allah. tetap bapaknya bersikukuh di atas kekufurannya sampai wafatnya. Wah Ustaz, piye Ustaz, Nabi Nuh aja kayak gitu, Nabi Ibrahim apalagi kita Ustaz. Saya sampaikan ini bukan dalam rangka untuk gembosi semangat kita, tapi saya sampaikan ini jangan lupa melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam proyek besar kita ini. Minta sama Allah, berdoa. Makanya salah satu zikir pagi dan petang yang diajarkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Ya Hayyu Ya Qayyum. Terus bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan hadis ini nyatakan sahih oleh beliau dan juga oleh Imam Adh-Dhiya Al-Maqdisi. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup, yang maha mengurusi para makhluknya, aslih li sya'ni kullah, perbaikilah urusanku semuanya. Ya urusanku, ya urusan keluargaku, ya urusan bisnisku, urusan duniawiku, urusan ukhrawiku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan sampai engkau jadikan aku ya Allah menggantungkan nasibku kepada kemampuan pribadiku, walaupun itu cuma sekejap mata. Jangan sampai ya Allah. Terus kita menjalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ajarkan kita, kita ajarkan kepada anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, setiap habis tasyahud untuk minta dimasukkan ke surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sungguh aku minta kepadamu surga, lindungi aku dari neraka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Berapa langkah? 4 langkah. Ustaz, terakhir. Minta bonus Ustaz ya. Bonus waktu dikit ya. Seandainya kita sudah berusaha Ustaz maksimal, ternyata Allah takdirkan ada keluarga kita yang tidak mau beriman. Apakah seandainya nanti kita masuk surga dan salah satu keluarga kita masuk neraka, apakah nanti kebahagiaan kita di surga akan berkurang? Paham pertanyaannya? Seandainya Allah takdirkan kita masuk surga, kemudian salah satu di antara anggota keluarga kita terdekat masuk ke neraka, apakah kebahagiaan kita nanti di surga akan berkurang? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena di surga tidak ada kesedihan. Apa? Di surga tidak ada kesedihan. Allah sampaikan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 112. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, ketahuilah barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat kebajikan, falahu ajruhu inda rabbihi, maka dia akan mendapatkan ganjarannya di sisi Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak akan pernah merasa ketakutan dan tidak akan pernah merasa sedih. Kenapa tidak sedih? Karena penghuni surga mereka sudah tahu itu ketetapan Allah dan mereka akan menerima 100% ketetapan Allah. Kemudian karena di dalam surga mereka sudah dikasih kenikmatan yang melupakan segala jenis kesedihan. Dan yang terakhir yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi tadi, orang yang di surga tidak kenal dengan orang yang di neraka, saking apanya tadi? Saking hitamnya wajah mereka. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semuanya ke surga dengan seluruh keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Ustaz kalau ada pertanyaan. Tolong Ustaz dipilih yang gampang-gampang. Yang susah-susah itu buat antum aja. Baik. Jazakallahu khairan kami ucapkan kepada Ustadzuna Al-Ustadz Abdul Wazain Hafidhahullahu Ta'ala Wara'ah Abu Abdirrahman yang telah menyampaikan materinya, ya, materi yang sangat bermanfaat bagi kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita masuk pada sesi soal jawab. Ya, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, tapi kita saring beberapa pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama Ustaz, bagaimana cara menghindarkan anak kita dari fitnah HP? Ustaz, bagaimana cara menghindarkan anak kita dari fitnah HP? Saya sampaikan dalam sebuah kajian singkat, ceramah pendek judulnya Tinggalkan atau Minimalisir. Apa judulnya? Tinggalkan atau Minimalisir. Jadi kalau kita pengen anak kita tidak kecanduan HP, mulailah dari orang tuanya, jangan kecanduan HP. Saya tanya, yang kecanduan HP itu anak tok atau orang tua juga ada yang kecanduan? Orang tua. Podoai. Bagaimana jenengan pengen anak jenengan gak kecanduan HP, sedangkan jenengan setiap diajak ngobrol sama anak matanya ngelihat kemana? HP. Betul? Betul. Sehingga ada seorang anak ketika ditanya sama gurunya di sekolahan, dikasih kertas semuanya masing-masing, ayo tulis cita-cita kalian, cita-cita kalian tulis dalam kertas tersebut. Akhirnya semuanya nulis, kemudian dikumpulkan, kemudian dibaca sama gurunya. Dan atus ada satu jawaban unik yang ditulis oleh anak atau murid yang ada di sekolah tersebut. Cita-cita saya pengen jadi HP. Cita-cita saya pengen jadi HP. Guru ini merasa heran dengan jawaban si kecil. Maka si kecil itu dipanggil oleh gurunya, nak, kenapa teman-temanmu cita-citanya dokter, insinyur, pilot, ulama, kamu kok cita-citanya pengen HP? Iya Bu Guru, karena di rumah saya jarang diperhatikan oleh orang tua saya. Ayah dan ibu saya setiap hari yang dilihat HP terus. Saya jarang dilihat, saya pengen dilihat oleh bapak ibu saya. Maka saya pengen jadi HP supaya dilihat sama ibu dan bapak saya. Ini realita yang pahit. Kita makan satu meja, bapak, ibu, anak, semuanya megang apa? HP. Kapan ada interaksi? Kapan ada interaksi dengan anak-anak kita? Kalau mampu tinggalkan, tinggalkan kalau mampu. Apa bisa hidup? Bisa. Siapa bilang gak bisa hidup? Dahulu mbah-mbah kita gak megang HP bisa hidup atau tidak? Bisa. Siapa bilang gak bisa hidup tanpa HP? Bisa. Kalau belum mampu tinggalkan, minimalisir. Diawali dengan membuat waktu-waktu di rumah yang kita di waktu itu lepas HP. Contoh, ayo kita bikin kesepahaman MOU. MOU itu apa ya? Kesepakatan. M itu apa? Kesepakatan. M O of you understanding. M nya apa ya? Memorandum of understanding. Yo, betul. Kesepakatan. Ya. Bikin kesepakatan satu rumah, suami, istri, anak, ayo kita bikin kesepakatan mulai hari ini ba'da isya HP harus off. Matikan HP. Kemudian kita letakkan HP di tempat yang kita setujui bersama. Mulai dari seperti itu enggak apa-apa. Karena kalau langsung 180 derajat itu mungkin berat. Karena sekarang banyak orang sudah sampai level kecanduan. Bukan sekedar apa? Suka, tapi sampai level kecanduan. Maka kita pelan-pelan kita kurangi, udah pada isya kita matikan HP, kita taruh di tempat yang kita sepakati bersama, sudah enggak boleh diutak-utik. Sampai kapan? Sampai besok pagi. Saat itulah kita berinteraksi dengan keluarga. Jangan sampai suami istri tidur satu ranjang, yang satunya madep ngalor, yang satunya madep ngidul, semuanya pegang apa? HP. Yang satunya main Facebook, yang satunya jawab apa? WA. Grup semuanya, masya Allah, grup SMA, grup SMP, grup SD, grup PAUD. Teman-teman PAUD ada grupnya. Semuanya dibaca. Iya memang sih, masya Allah Ustaz, istri Ana sekarang Ustaz, kalau malam hari itu wajahnya bercahaya gitu saja. Bercahaya bukan karena banyak amal soleh, tapi karena nyekel apa? HP, murub. Ayo kita mulai dari keluarga kita sendiri. Nanti pelan-pelan kita kurangi, kita kurangi, kita kurangi. Anak-anak yang kecanduan HP itu biasanya dimulai dari orang tuanya. Biasanya, gak selalu. Biasanya seperti itu. Saya tanya sama jenengan. Ketika nanti jenengan meninggal dunia, yang akan rajin mendoakan jenengan siapa? Teman WA? Atau anak? Anak. Begitu jenengan nanti meninggal dunia, di grup-grup WA itu, jenengan akan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga amal solehnya diterima, dosanya diampuni, dikandung kesabaran, sehari, dua hari, tiga hari, jenengan di-delete dari grup tersebut. Takut mereka. Tahu-tahu jenengan ikut komen kan, wah, medeni. Didelet jenengan. Siapa yang mau mendoakan kita kalau bukan anak-anak kita? Yang selama ini kita sia-siakan dengan HP teman-teman yang ada di grup-grup WA tersebut. Ayo dong, kita perbaiki diri kita. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala al-Badr, beliau pernah menyampaikan, seandainya intensitas kita untuk membuka Al-Quran dan mengkaji kandungannya seperti intensitas kita hari ini untuk membuka HP, niscaya akan ada perubahan dahsyat dalam kehidupan kita. Apa intensitas? Intensitas nopo? Tingkat keseringan kita. Seandainya tingkat keseringan kita untuk membuka Al-Quran dan mengkaji isinya seperti tingkat keseringan kita untuk buka HP, akan ada perubahan dahsyat di dalam kehidupan kita. Kenapa perubahan itu tidak ada? Karena kita lebih sering buka HP dibandingkan buka Al-Quran. Betul? Betul? Semangat. Sepakat kan, ijma. Ayo perbaiki, mulai dari diri sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ya, pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara saya datang dari sebuah kota, disebutkan nama kotanya, kota non muslim. Ya. Kota non muslim, dominan non muslim. Bapak ibumu muslim atau bukan? Bukan. Bapak ibuku bukan muslim. Le, pulang kamu ke ibu bapakmu. Berbaktilah kepada keduanya. Maka kemudian si santri ini nurut nasihat sang guru, dia pulang. Kemudian dia rawat orang tuanya, sudah sepuh orang tuanya. Dia rawat dengan baik, berbakti, sampai kemudian orang tuanya ini bertanya, "Nak, kamu itu menganut ajaran agama apa toh? Kok kamu jadi baik, enggak seperti dulu, enggak kayak teman-temanmu yang sukanya main-main, kenapa kok kamu sekarang jadi baik banget? Agama apa toh yang kamu anut?" "Ini Pak, Bu, saya menganut agama ini, agama Islam. Di dalam Islam itu diajarkan untuk berbakti kepada orang tua walaupun orang tua itu berbeda agama." "Oh iya, tolong dong ajarin bapak ibumu ini agama Islam." Diajari masuk Islam, besoknya meninggal dunia. Allahu Akbar. Hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada orang tua kita adalah hidayah. Kalau bisa antum dekat sama orang tua antum, lakukan itu. Ima antum yang pergi ke rumah orang tua antum, ima antum bujuk orang tua antum supaya bersama dengan antum. Ini langkah yang pertama. Usahakan dekat sama orang tua. Kalau belum bisa, tingkatkan intensitas pertemuan jenengan sama orang tua. Jadikan itu sebagai prioritas pengeluaran jenengan. Jadi kalau jenengan punya tabungan, itu salah satu prioritas nomor satunya adalah tabungan untuk pulang menjenguk orang tua. Jangan cuma, kalau bisa jangan cuma setahun sekali, kalau bisa sekian bulan sekali. Datang kepada orang tua, temui mereka. Ya. Ustaz, saya sudah ngirimi duit setiap bulan. Yang beliau-beliau butuhkan itu bukan hanya duit. Yang sangat beliau butuhkan adalah kita mau memegang tangan beliau yang sudah keriput, kita cium tangannya. Kita pijeti kaki beliau. Kita dengarkan obrolannya yang mungkin obrolannya itu dari dulu itu-itu saja. "Le, dulu ketika kamu masih kecil gini. Dok, ketika kamu masih kecil dulu gini." Kita cuma dengerin saja. Itu orang tua kita sudah bahagia. Itu lebih membahagiakan beliau daripada kita kirimi duit sekian, kita kirimi babysitter, kita kirimi ini, kita kirimi itu, dokter pribadi. Itu lebih membahagiakan orang tua kita ketika kita duduk di samping beliau. Pernah ada seorang orang tua yang sakit keras. Kemudian orang tua tersebut dijenguk oleh seorang ustadz. Ustadz itu jenguk karena orang tua tadi jamaah pengajiannya. Kemudian ditanya, "Gimana kabar?" "Alhamdulillah, ya mudah-mudahan Allah beri pahala atas sakit ini." "Gimana ibu, bapak?" "Iya ustadz, sekarang saya ini nyesel." "Loh, nyesel kenapa?" "Mungkin dulu doa saya itu keliru ustadz." "Keliru gimana?" "Iya, dulu saya itu ketika masih muda selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak-anakku itu jadi orang semuanya. Jadi sekarang bukan apa? Bukan orang." Jadi ya maksudnya kalau orang-orang Jawa itu, atau bukan hanya orang Jawa, orang kita secara umum, kalau mudah-mudahan anakku itu jadi orang, konotasinya apa? Sukses. Sukses. Sukses pun juga sempit. Sukses secara apa? Duniawi gitu kan ya. "Betul ustaz, doaku dikabulkan sama Allah. Anakku yang ini punya perusahaan, anakku yang ini jadi jenderal, anakku yang ini jadi ini, jadi ini, jadi ini. Semuanya jadi orang terkenal ustaz. Dan semua anak-anakku ini Ustaz, apapun yang aku butuhkan, anak pertama siap untuk mengirimkan dokter pribadi. Anak yang kedua siap untuk memenuhi kebutuhan giziku. Anak yang ketiga siap untuk menyediakan seluruh fasilitas yang ada di rumah, full AC seluruh kamar. Tapi bukan itu yang aku butuhkan dari anak-anakku. Aku pengen ada di antara anakku yang menyuapi aku. Aku pengen di antara anak-anakku ada yang menggandeng aku, mendorong kursi rodaku. Aku pengen ada di antara anak-anakku yang mau mengingatkan ini waktu sholat, yang membimbing bacaan sholatku. Aku rindu itu, Ustaz. Tapi memang aku yang salah dulu berdoanya enggak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya. Ini yang kedua. Tingkatkan intensitas pertemuan Anda dengan orang tua Anda. Kalau belum bisa juga, telepon, surat. Ya. Luangkan waktu kita untuk nulis surat, jangan cuma SMS. Ya. SMS pun juga nyari yang gratisan. Tulis surat. Satu lembar, dua lembar. Itu orang tua akan super bahagia biiznillah ketika dia nerima surat dari anaknya. Mungkin akan dibaca berkali-kali sama orang tua tersebut, tombo kangen dari anak lanang, anak putri, anak wadon. Kirim surat sehingga mereka bahagia, terhibur. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah. Ya, pertanyaan yang masuk sangat banyak sekali. Kami mohon maaf ya, mungkin tidak bisa disampaikan semuanya. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang kita pilih karena waktunya sudah habis. Ya, karena setelah ini ada acara lagi. Kita tutup dengan satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Kita ingin masuk surga bersama keluarga. Namun salah satu keluarga kita termasuk pelaku bid'ah. Ya. Lantas bagaimana sikap kita menasihati keluarga kita yang masih melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah dan juga masih belum berhijab dan lain sebagainya? Syukran atas jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya balas bertanya, pelaku bid'ah dan maksiat bisa masuk surga? Jawab. Pelaku bid'ah, pelaku maksiat bisa masuk surga? Bisa. Siapa bilang gak bisa? Selama mereka masih muslim. Bid'ah itu kan tidak satu level. Ada bid'ah yang sampai level kesyirikan, ada bid'ah yang levelnya di bawah kesyirikan. Orang-orang yang melakukan bid'ah yang levelnya tidak sampai ke level kesyirikan, itu ada peluang untuk masuk surga. Walaupun mungkin masuk surganya telat, atau masuk surganya bisa duluan dengan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin, mungkin. Ini satu. Yang kedua, bagaimana kita ngajak mereka supaya mereka bisa meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Satu, perilaku yang mulia, akhlak yang mulia. Yang paling mudah dilihat oleh mata itu adalah perubahan perilaku, perubahan tutur kata. Itu yang paling mudah dilihat. Maka begitu ngaji, tutur kata kita harus berubah menjadi lebih santun. Begitu ngaji, perilaku kita harus lebih halus lagi kepada orang-orang lain, apalagi keluarga kita. Jangan sampai begitu kita ngaji, malah kita jadi pelit untuk senyum. Malah jadi jarang untuk silaturahim keluarga. Malah kayak gak kenal dengan keluarga. Mana ilmu yang kita pelajari? Kondisi sebagian keluarga kita belum kenal sunnah, itu bukan alasan untuk memutus silaturahim kita dengan mereka. Selama mereka masih bisa untuk kita dekati, kita dakwahi. Justru perilaku baik kita kepada mereka mudah-mudahan bisa menjadi pintu yang menyebabkan mereka tertarik dengan sunnah manhaj yang kita pelajari ini. Apa jadinya kalau misalnya kita sudah kayak gini, kemudian keluarga kita yang belum ngaji malah kita cemberuti, ketemu sama mereka gak pernah senyum, giginya ditutupi terus seakan-akan gigi itu apa? Aurat. Gigi aurat atau bukan? Gigi aurat atau bukan? Gigi aurat atau bukan? Bukan. Gigi siapa? Istri tetangga? Ya tergantung giginya siapa. Ya kalau istri tetangga buat kita ya aurat menurut pendapat yang cukup kuat dari pendapat ulama. Tapi kalau misalnya laki-laki ikhwan sama ikhwan, gigi kan bukan aurat. Akhwat sama akhwat, gigi bukan aurat. Kenapa kalau ketemu mesti ditutupi? Buka dikit kenapa? Senyum gitu. Assalamualaikum. Monggo Pak, monggo Bu. Tumut langkung Pak, Mbah. Pripun kabaripun Mbah? Sugeng. Alhamdulillah. Tapi nama saya bukan Sugeng, Mas. Senyum sama orang. Senyum. Kira-kira saya tanya sama jenengan, kalau jenengan ketemu sama orang itu senyum sama jenengan, hatinya adem atau tidak? Adem. Adem, ayem, tentrem. Ya. Tapi kalau misalnya kita ketemu sama orang itu cemberut sama kita, kan enggak enak perasaan kita. Apalagi dia keluarga kita. Datangi silaturahimi. Pulang dari luar kota, datang bawa oleh-oleh. Ya. Nanti pelan-pelan dengan izin Allah, pelan-pelan mereka akan tertarik. Le, kamu ngajinya di mana toh? Dulu kamu perasaan enggak sesantun ini, sekarang kamu jadi santun banget walaupun penampilanmu beda, tapi kok kamu ini tambah pinter, tambah bagus, tambah kromo inggil kalau ngomong. Ngajimu di mana toh? Bude diantar, bule diantar, Pak D diantar, Bude ya Pak Le diantar. Mana ngajinya? Akan tertarik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Satu, perbaiki akhlak. Dua, doa. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dimintai Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk mendoakan siapa? Ibunya. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah berilahkan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah sampai akhirnya ibunya Abu Hurairah masuk Islam. Doakan. Luangkan di sujud kita antara azan dengan qomat di hari Jumat pada asar, luangkan Allahumma hdi fulan, ya Allah berilah hidayah kepada pak lekku, bulekku, mbahku, bapakku, ibuku. Doakan mereka. Hati manusia itu di antara dua jari Allah. Terserah Allah akan membolak-balikkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.